يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حذرين تبارك kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah rahmat dan juga kasih sayang Allah kepada kita. Kita dipertemukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah untuk menuntut ilmu agama. Tapi ini sudah disampaikan oleh manusia tentang Ustaz Muhammad yang bisa hadir pada hari ini. Kita berdua saya yang semulanya itu pada pokok itu dimajukan. Adapun pengajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan dan menyelesaikan kita usul sikta 6 landasan pokok dalam agama yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Dan kita telah sampai kepada poin yang kelima dari 6 poin yang ditulis oleh Imam. Dan pada poin yang kelima dari 6 tadi, insya Allah Ta'ala akan menjadi akhir pertemuan kita dan kita ini. Pada poin yang kelima dari 6 ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah Ta'ala pada risalah kita ini mengkhususkan untuk memberi bantahan kepada para al-mutasawwifah, para ahli tasawuf dan orang-orang yang menyelisih al-kitab sunnah dari golongan mereka. Pada poin yang kelima akan dibahas khusus tentang perbedaan antara awliya Allah wali-wali Allah dengan awliya syaitan, wali-wali syaitan. Dan pembahasan ini masuk dalam hitungan akidah Islam. Karena Allah Subhanahu wa Taala membedakan antara mereka. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara mereka. Wa awliya Allah memiliki sifat-sifat yang khusus yang membedakannya dari para awliya syaitan. Walaupun kebanyakan orang terkumpul sehingga menyangka bahwa para awliya syaitan, wali-wali syaitan tersebut adalah awliya Allah, para awliya Allah, sehingga terjadilah kerusakan yang besar dalam masyarakat, sehingga terjadilah karat dalam akidah Islamnya yang ada pada kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang. Dan Syekh Islam Tuhin Rahmatullah berkenaan dengan poin ini memiliki sebuah risalah khusus yang beliau berjudul Al-Furqan Baina Awliyaillah wa Awliya Syaitan. Garis pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Dan masalah ini masalah yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslim agar tidak jatuh ke dalam kesesatan sehingga mengira bahwa para awliya syaitan tersebut adalah para wali-wali Allah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslul khamis, poin yang kelima, bayanullah subhanahu li awliyaillah وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan siapa para wali-wali Allah. Allah terangkan itu dalam kitabnya. Dan juga Nabi-Nya menerangkan hal tersebut dalam sunnahnya dengan ciri-ciri yang mereka bisa dikenal. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim. Dan juga perbedaan antara mereka dengan orang-orang yang kelihatannya sama seperti mereka. Kelihatannya para wali-wali Allah mereka ini. Dari pakaiannya, dari pandangan matanya, dari ucapan lisannya, dari haikatnya, pembawaannya. Tapi padahal mereka itu adalah a'da'ullah munafiqun wal fujjar. Para musuh-musuh Allah dari kalangan al-munafiqun dan orang-orang al-fujjar yang suka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Qa'idah Syekh Ahmad Ibn Yahya Al-Najmi hafizahullah ta'ala menyebutkan hadal aslu rakad di Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah wa'ala al-Sudiyah alladhina yuzhimuna anna al-awliya humul ladhina yuzhiruna bil-ahwal wal-karamat wa tablu minhum al-shaqahat faza'amu anna syekha huwa man taqarrab bil-qurb min Allahi ila an tasila ila darajat faqad anhu fiha at-takalim. Kata Syekh Ahmad Ibn Yahya Al-Najmi menjelaskan pada poin yang satu ini. Pada poin ini Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab mengkhususkan poin ini peruntukan kepada orang-orang sufiyah yang ghulu, yang mengira bahwa para awliya Allah, orang-orang yang memiliki predikat waliullah adalah orang-orang yang muncul darinya keadaan-keadaan yang menyelisih kebiasaan kebanyakan orang. Kalau ditusuk tidak mempan, kalau jatuh ke dalam api tidak terbakar, dan yang lain sebagainya yang menyelisih kebanyakan kebiasaan orang-orangnya. Bisa jalan di air. Kalau minum minuman keras di tangan, minuman keras itu menjadi spray misalnya. Atau bir di tangannya itu menjadi air susu. Dan yang lain sebagainya. Wal karamat wa tabdu minhum mustabahat. Kelihatan dari mereka hal-hal demikian. Hal-hal yang asik. Tak biasa kita dapatkan kepada kebanyakan orang. Yang biasa dikatakan oleh orang-orang sekarang, mereka adalah orang-orang yang sakti. Mereka adalah orang-orang yang sakti. Punya ilmu. Bagaimana kutip? Ilmu di kalangan masyarakat kita adalah ilmu yang seperti itu. Ilmu kebal. Tapi kalau ilmu kita bersunnah, tidak dimaksudkan dengan penyebutan ilmu bagi mereka. Makanya, apabila ada seorang pulang, hari menuntut ilmu, kemudian dia datang ke masyarakatnya, kepada kaumnya, mengurubuni orang tersebut, beri saya ilmu. Tapi yang dia mau adalah ilmu. Bisa menghilang. Seperti itu. Bukan ilmu kita pesun. Kalau kita katakan, ya Allah, ta'an. Ayo, kemari. Kita duduk di masjid, belajar Alkitab Sunnah, maka mereka lari bersatu dengan Sunnah. Tapi kalau dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu kebal. Kalau dipukul orang muntah. Maka yang seperti itulah yang laris di kalangan masyarakat. Nah, dan poin ini diperuntukkan kepada mereka. Itu orang-orang sufi yang menyangka bahwa para wali Allah adalah orang yang sakti. Mandala dulu. Punya ilmu seri gunting. Dibawa lari dengan kecepatan seperti kapal jenis. Nah, atau ilmu yang diwariskan oleh orang-orang Hindu Buddha yang dia pelajari dari jin dan syaitan. Kemudian dengan pakaian yang kelihatan sedikit Islami, maka mereka dinobatkanlah sebagai wali-wali. Itu yang terjadi di masyarakat. Dan poin ini khusus untuk membantah mereka. Kemudian kata Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi, "Fada'in anna syaitan huwa man taqarrama bil-qurbi min Allah ila an tasila ila darajat saqata 'anhu fi al-tafani." Dan tidak cuma itu yang ada dalam kamus orang-orang sufi yang sekarang, atau lebih luas lagi, bukan cuma orang sufi, tapi orang-orang yang sudah tasarraba, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sufinya. Nah, lalu kita lihat apa bajunya, apa partainya, apa benderanya. Kenapa? Karena demikian ini sudah merata. Sudah demikian merata. Muhammadiyah yang terkenal memerangi bid'ah, khurafat, dan yang misalnya. Tapi juga kita dapati dari person-person mereka yang akidahnya tidak sama, tidak jauh beda dengan akidah orang-orang sufi dan akidah orang-orang tarekat. Begitu juga praktek ibadah. Semua sudah. Semua sudah. Nah. Kata Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi, di antara anggapan lain orang-orang sufi terhadap syekh mereka, terhadap guru mereka, terhadap orang yang dinobatkan sebagai wali di kalangan mereka, bahwa wali Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah hingga pada taraf tertentu dia sampai kepada derajat yang disebut dengan derajat yakin. Dalilnya adalah kata mereka, "Fa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang yakin. Baik, saya sudah yakin. Lantas berhenti beribadah? Ya, itu kata mereka. Berhenti beribadah sehingga sama ta'ibu terjadi. Tidak ada lagi obat. Yang haram menjadi halal bagi mereka. Sehingga kita dapati dalam cerita-cerita orang-orang sufi, para pemimpin-pemimpin tarekat mereka menggauli syimar, keledai di pinggir jalan. Tapi menurut pengikutnya itu sah dan legal. Kenapa? Karena syekh maksum. Yang harus kita lakukan adalah husnudzan dengan syekh. Berhusnudzan, berbaik sangka dengan syekh. Kemudian muncullah cerita-cerita yang lain yang dibuat-buat oleh mereka. Bahwa yang dilakukan sebenarnya oleh syekh adalah menutup lubang dari sebuah kapal yang hampir saja tenggelam di tengah lautan. Bukan berzina. Itu legal. Legal ini bagi mereka. Dikenallah juga dari kisah-kisah orang-orang sufiah terdahulu memimpin mereka khutbah Jum'at dalam keadaan murian, dalam keadaan telanjang bulat. Siapa mengingkari? Tidak ada. Kenapa? Karena syekh yang melakukannya dan syekh maksud menurut mereka. Dialah waliullah. Tidak usah ditegur atas perbuatannya. Nah inilah yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab pada poin yang kelima ini, bahwa dengan sekedar tampak hal-hal yang menyisih kebiasaan kebanyakan orang, si bulan kalau ditusuk tak mempan, kalau dikejar di penjara, hilang dari penjara, tak ketahuan, teralinya tutup, tidak ada kejar sedikit pun, paling dia bisa hilang. Nah, dan yang lain sebagainya dari hal-hal yang menyisih kebiasaan, bahwa sekedar yang demikian itu apabila muncul dari seorang, itu bukan ukuran untuk menilai bahwa dia adalah waliullah, bukan ukuran. Bukan ukuran. Kita ingat berapa tahun yang lalu David Copperfield, ya, sakti nggak dia? Gimana nggak bisa terbang? Tidak akan dijelaskan bahwa yang demikian itu juga dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang kafir sekali itu punya yang dia itu. Jadi bukan ukuran bahwa seorang itu sakti mandraguna, ya, boleh apa pun. Tapi lihat dulu kehidupannya. Seperti apa dia? Apakah orang yang beriman? Dan apakah dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala? Baru yang demikian itu kita hukumi adalah karamah yang Allah muliakan dengan itu semua para wali-wali. Jelas. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Bayanu Allah Subhanahu li awliyaillah wa tatbiqu bainahum wa bain al-mutashabbihin bihim min a'dha'illah min al-munafiqin wal kuffar." Poin yang kelima di sini berisikan tentang keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa wali Allah. Siapa mereka? Apa saja sifat-sifat mereka? Dan perbedaan antara mereka dengan selain mereka yang berbaju sama seperti mereka, yang padahal mereka itu adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kufar, para pelaku maksiat. Sehingga enggak aneh kalau kita lihat di koran, ya, seorang kiai di Jawa sana bersandingan dengan artis. Kenapa? Hal yang demikian legal bagi pak kiai. Nah, tapi orang yang tidak melakukan sunnah tahu bahwa itu adalah mungkar. Itu adalah mungkar. Ada Allah. Ini musuh Allah. Nah, tapi dia berpakaian dengan pakaian wali waliullah. Nah, berkata Syekh Bayadzi di hadza ayat min surah Ali Imran, dan cukup dalam menjelaskan hal ini siapa waliullah dan perbedaan antara mereka dengan musuh Allah yang melawan Allah sebagai wali Allah, cukup untuk menjelaskan ini sebuah ayat dalam surat Ali Imran. Wa hiya qawlu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ayat 31, katakan kepada mereka wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada kita, wali kita sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka wahai Rasul, in kuntum tuhibbuna Allah. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Muhammad, ikuti ajarannya dalam hal aqidah, keyakinan, dalam hal ibadah, dan juga dalam hal sunnah. Fattabi'uni yuhibbukum Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kamu. Ayat pertama ini menjelaskan perbedaan antara mereka dengan musuh-musuh Allah yang mengaku sebagai wali. Sebelum kita bahas pada ayat yang pertama ini, kita akan bacakan sedikit perkataan penjelasan dari Syekh Ibnu Rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Awliya Allah taala hum alladziina amanu bihi wa taqaw wa istaqamu 'ala dinihi wa hum man wasaqahum Allah taala bi qawli ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun wa li wali Allah tu." Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini sebenarnya ini siapa wali Allah. Sifatnya dua, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang Allah sebutkan sifat mereka dalam firman-Nya, "Ala inna Allah khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Anda bina aman Allah. Siapa mereka? Allah jelaskan siapa mereka. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dua itu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, "Falaysa kullu man yad'u ilaha yakun waliya." Jadi tidak setiap orang yang mengaku-ngaku saya wali Allah, berarti dia wali. "Wa illa lam yakun kullu wahidin yad'iha." Kalau setiap orang yang mengaku dibenarkan pengakuan, berarti setiap orang akan mengaku bahwa dirinya adalah wali Allah. Nah, walakin uzan hadzal mudda'i lil wilayah bi'ilmin bi'amalihi. Maka yang harus apa? Amalannya itu ya kita cocokkan dengan apa? Dengan kitab dan sunnah. In kana 'amaluhu mabniyan 'ala al-iman wa taqwa. Apabila sehari-hariannya, amalan ibadahnya, itulah dasarnya atas keimanan dan ketakwaan. Ya, fa innahu maka dia wali. Wa illa fa laysa wali. Kalau tidak, maka dia bukan wali. Wa tidak qad man bilaya tadzkir li nafsihi. Dan orang yang mengaku bahwa dirinya wali, berarti dia memuji dirinya sendiri. Begitu bukan? Berarti dia memuji dirinya sendiri. Wadzalika yunafiku Allah. Dan memuji diri sendiri bertentangan dengan prinsip ketakwaan kepada Allah. Bukan ciri orang yang bertakwa memuji dirinya sendiri. Karena Allah Ta'ala yaqul, "Fa Allah Ta'ala berfirman, 'Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu memuji dirimu sendiri. Huwa a'lamu. Allah Maha mengetahui siapa orang yang bertakwa. Faida idda'a annahu awliya Allah, faqad zakka nafsahu. Maka siapa pun yang mengaku bahwa dirinya adalah wali Allah, berarti dia telah memuji dirinya sendiri. Wa hina idzin yaqulu wa fi al-maksiyah. Berarti dia telah maksiat. Wa fi manaha Allah anhu wa hadha ibadat taqwa. Dia terjatuh ke dalam apa yang dilarang oleh Allah dan ini bertentangan dengan prinsip ketakwaan. Karena para awliya Allah tidak memuji diri mereka sendiri bahwa mereka itu adalah wali. Tidak menempatkan dirinya sendiri sebagai wali. Nah, mahapan kita mendapati ada seseorang yang menempatkan dirinya adalah wali, berarti dia bukan. Dia bukan wali. Berarti dia bukan. Dia bukan wali. Apapun kesaktian, ya, bisa hilang. Biarin. Ya, dapat cover plate juga bisa hilang. Bahkan Monas mau dihilangin kemarin. Dan orang kafir pun bisa kayak gitu. Jadi bukan sekedar seorang yang menampakkan kesaktian, unjuk kebolehan, ya, maka dia langsung kita nobatkan sebagai wali Allah. Nah, ayat yang pertama ya, mengandung kejelasan dan masalah. Yang tadi kita baca itu salah surat Al-Imran pada ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Itu siapa maksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Sebelum kita baca penjelasan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, ayat ini kalau kita mentadabburi, sungguh orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan apa? Keberuntungan yang paling besar. Apa sih amalan yang dia lakukan? Cinta kepada Allah. Begitu bukan? Dalam ayat ini, cinta kepada Allah. Wajar orang yang fakir cinta kepada yang maha kaya. Begitu kan? Nahnu fuqara. Kita ini orang-orang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakunya cinta kepada yang maha punya Allah Subhanahu. Orang yang butuh cinta dan bergantung kepada yang bisa memenuhi kebutuhan. Tapi wajar kalau yang maha kaya cinta kepada yang fakir, yang bisa memenuhi kebutuhan Allah Subhanahu cinta kepada yang butuh. Allah cinta kepada Allah. Itulah hasil ya yang dapat oleh orang yang cinta kepada Allah. Hasil yang lebih besar dari apa yang dilakukan. Yang dilakukan adalah cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, padahal kalau kamu cinta kepada Allah, ini memang lebih besar. Tattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikuti aku. Hasilnya Allah akan cinta. Maka apa yang dapat oleh hamba dari cinta kepada Allah itu lebih besar dari apa yang dia kerjakan. Yang didapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal ini, "Wa hadhihi al-ayat sama ayatun min." Ayat ini dikenal dengan ayat cobaan. Ayat cobaan. Ayat imtihan, haitsu da'a qawmun muhabbatallah ta'ala. Cobaan. Ya, kepada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa dia cinta kepada Allah Ta'ala. Fa'anzalallahu hadhihi al-ayat fi man idda'a muhabbatallah ta'ala. Nazarna faman idda'a muhabbatallahi ta'ala nazarna fi 'amalihi. Maka Allah turunkan ayat ya sebagai cobaan bagi orang yang mengaku bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya nazarna fi 'amalihi, kita lihat kepada amalan ibadahnya. Fa in kana muttabi'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila benar amalannya, perbuatannya, pekerjaannya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa shadiq, maka pengakuannya dia cinta kepada Allah benar. Betul. Wa illa fahuwa kadzib. Kalau tidak, maka pengakuannya apa? Dusta. Pengakuannya adalah dusta. Apa hubungannya dengan bahasa? Aulia adalah orang yang mendapatkan wilayah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu, bahkan lebih daripada itu. Nah, maka orang yang mengaku bahwa dia adalah waliullah, nabarnya. Kita lihat amal perbuatan. Kalau ya sholat lima waktunya, kemana? Tidak pernah kelihatan. Sholat Jumat ke Mekah. Kalau ya, abdul intis lagi tidur di rumahnya. Nah, sholat Jumatnya di Mekah menurut mereka. Begitu juga kalau kita lihat pada keseharian dekil and dekuma, rambut gondrong gak terurus, yang kayak begitu di masyarakat kita, ya, walaupun dia itu adalah seorang tokoh, ya, apakah dia punya predikat Habib misalnya, ya, dan yang lain sebagainya, orang-orang saleh yang dianggap saleh oleh masyarakat, maka mereka akan langsung dinobatkan sebagai waliullah. Kiai beling. Ada kiai beling? Tak ada dalam Islam. Ya. Tak ada dalam Islam. Ya. Nah. Orang yang agama. Bahkan siapapun dituntut untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kebersihan tubuhnya. Tapi kalau orang yang kotor dekil, ya. Bisa itulah waliullah. Itu yang ada dalam masyarakat-masyarakat. Itu semua merupakan apa? Tolak ukur yang salah. Ya, kalau itu masih ada, tersimpan dalam benak kita, buang sekarang. Maka para wali Allah adalah orang yang kehidupan sesuai dengan apa? Dengan kehidupan yang sesuai. Nah, dari itu. Baik. Kemudian, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ayatun fi suratil Maidah. Dan sebuah ayat lagi kata Syekh dalam surat Al-Maidah. Wa yaqul ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minin 'izzatin 'ala al-kafirin la yujahiduna billahi la yaqafuna lawma lahum. Nah, ini ayat yang kedua. Dan ayat ini merupakan tolak ukur kita dalam membedakan siapa wali Allah dan siapa awliya syaitan, para wali syaitan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, wahai Rasul, ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, man yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa dari kalian yang murtad keluar dari agamanya, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan Allah juga cinta. Mula Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Orang cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepada Allah. Adillah kita menunjukkan. Ini sebabkan sama. Pada sekarang orang beriman, dia merendah. Bukan sombong dan takabur. Merasa hebat, merasa lebih wah. Apakah dalam bidang keilmuan, apakah dalam harta dan lain sebagainya. Melainkan dia adillah. Tawadhu, merendah kepada sama orang-orang yang beriman. Izzah bin al-kafir. Tapi kepada orang-orang kafir, izzah. Dia tegas, keras. Yujahiduna fi sabilillah. Dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu. Ra'uya Allah, ayat itu dengan jihad. Tidak meninggalkan jihad. Wala yaqafuna billahi yawmat tanaa. Dan tidak takut, ya, kepada celaan orang-orang yang mencela dalam bidang keimanan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini merupakan pedoman. Ya, bukan itu kan pedoman. Ya. Merupakan pedoman bagi kita dari jurumus ke dalam, ya, jurang-jurang yang dipasang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu untuk menjerumuskan Bani Adam dari jalan yang lurus. Nah, kenapa demikian? Kita lihat dalam masyarakat kita, kalau seorang itu adalah wali Allah, maka dia maksum. Sehingga salah apapun yang dilakukan oleh orang tersebut dibenarkan dan dipanggungi. Nah, sehingga dengan sebab ini, ya, itu menjadi pintu terjerumusnya sekian banyak orang bilang kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Disebutkan ada 4 ciri. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih bin Taimin rahimahullah, al-waqt al-awwal, sifat yang pertama, al-awliya, annahu adillatun ala al-mu'minina fala yuharibunahum wala yaqifuna maddahum wala yunabidunahum